Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Masuk kita ke fasal berikutnya. Al-mudhafu ila ya al-mutakallim. Isim yang diidhafahkan kepada ya al-mutakallim. Sedirikan ya pembahasan ini karena di situ ada kekhususan. آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يك كبنين وزيدين فذي جامعها اليا بعد فتحها احتذي وتدغم اليا فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن, يهن وألفا سلم في المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. Cuma sedikit ya, 4 baris. Ini sekali pertemuan selesai sama seperti ini. Akhir ma udhifa lil yaksir. Apa aslinya? Yaksir. Akhir ma udhifa lil ya. Kasrohlah. Ya. Akhir dari isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Ya. Kasrohlah akhir isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Kapan itu? Idza lam yakun mu'tallan karamin wa qadha. Apabila isim yang diidhofahkan yaku, mana isimnya yaku? Huwa kebalika ma. Apabila isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim itu bukan isim yang mu'tal, seperti ramin dan qadha. Jelas ini ya. Kitabun diidhofahkan kepada ya jadi apa? Kitabi. Ghulamun ghulami. Baitun baiti. Ya. Jadi setiap isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim mesti di kasrah akhirnya, kecuali yang dikecualikan di sini. Di antaranya isim yang mu'tal akhirnya, akhirnya huruf illah. Ya. Ada khilaf di antara ahli nahu terkait dengan isim yang didhafahkan kepada ya al-mutakallim. Ada 4 mazhab. Mazhab yang pertama bahwasanya isim tersebut mu'rab bi harakatin muqaddarah. Ya, mu'rab dengan harakat muqaddarah. Ketika marfu, dhammahnya muqaddarah. Ketika mansub, fathahnya muqaddarah. Ketika majrur, kasrahnya muqaddarah. Dan ini madhabnya siapa? Al-Jumhur, yang sering kita gunakan. Madhab yang kedua, maksudnya dia mu'rab firrafa' wal nasab. Ketika rafa' dan nasab, mu'rab dengan harakat muqaddarah. Annahu mu'rab firrafa' wal nasab biharakatin muqaddarah. Wa fil jar biharakatin zahirah. Dan ketika majrur, i'rabnya dengan apa? Harakat yang zahirah. Sehingga pada contoh marartu bi hulami misalkan, maka hulami majrur, tanda jarnya kasrah zahirah ala akhirih, menurut mazhab yang kedua ini. Dan ini dipilih oleh Ibnu Malik dalam At-Tashil. Yang ketiga, annahu mabniyun. Mabni, jadi setiap isim yang didhafahkan kepada ya al-mutakallim mabni. Wa ilaihi dhahaba al-Jurjani wa Ibnu Khashab. Yang terakhir, annahu la mabniyun wa la mu'rab. Dia tidak dikatakan mabni, tidak pula dikatakan mu'rab. Wa ilaihi dhahaba Ibnu Jinni. Ya. Adapun isim yang akhirnya mu'tal dengan ya dan juga mu'tal dengan alif, bagaimana ketika didhafahkan isim ini apa? Disukun ya. Rami, ramiya ya. Rami, ramiya disukun. Qadha, qadhaya. Qadha ya kotoran di mata. Rami dari roma yermi. Rami, orang yang memanah. Rami, ramiya disukun. Qadha, qadhaya juga disukun. Kenapa? Karena dia mu'tal. Aw yaku kabnaini wa zaidina. Atau ketika dia isimnya tidak seperti ibnaini dan zaidina. Jadi aw yaku ini fi hayzi an-nafi, pada bingkai penafian masih. Aw yaku kabnaini itu pada bingkai penafian, karena yaku diatofkan kepada yaku sebelumnya. Lam yaku gitu. Atau apabila isimnya, isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim ini tidak seperti ibnain, zaidin. Kalau ibnain apa contoh dari isim musanna? Isim musanna kalau diidhafahkan ya tidak dikasrah akhirnya, tapi disukun. Ya. Ibnayya disukun. Zaidi ini contoh dari apa? Jamak mudzakkar salim zaidiyya. Disukun juga. Fazi maka ini. Zi kembali ke mana? Romi, Qadha, Ibnain, Zaidin, jami'uha. Zi mubtada yang pertama. Kemudian jami'uha. Ada yang mengatakan taukid bagi zi, ada yang mengatakan dia mubtada yang kedua. Fadhi mubtada yang pertama, jami'uha mubtada yang kedua, atau tadi apa? Taukid, kemudian alia juga mubtada berikutnya. Ya. Banyak di sini mubtadanya. Ada berapa mubtada berarti? Kalau yang menjadikan jami'uha sebagai apa? Taukid berarti mubtadanya berapa? Tiga ya. Fadhi yang pertama, iya yang pertama, ba'du yang kedua. Ya. Kalau yang menjadikan jami'ah mubtada juga, berarti mubtadanya ada empat. Nanti i'rabnya mubtada khabar yang terakhir dulu. Ya. Fathuha, silakan. Ataupun dzaraf itu ba'du dzaraf bukan mubtada. Jadi mubtada yang pertamanya zi, yang kedua jami'uha, yang ketiga alia, yang keempat fathuha. Ada juga yang menjadikan jami'uha taukid, maka mubtadanya tiga. Ya. Nanti mubtada yang ketiga dengan apa? Khabarnya sebagai khabar dari mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua dengan khabarnya sebagai mubtada bagi yang pertama, seperti itu ya Rabbi. Ya. Aw yaku kabnaini wa zaidina. Atau isim mudhofnya tidak seperti ibnain, isim mutsanna, atau zaidin, isim apa? Jamak mudzakkar salim. Fadhi maka ini semua. Dari mulai Romi, Qadha, Ibnain, Zaidin, Fadhi, maka ini semuanya. Al-ya ba'duha, ya setelahnya. Ya. Fathuha tuzi. Ya setelahnya berarti ya apanya? Ya mutakalimnya ya. Fathu fathuha uhtuzi. Di fathahnya. Ya uhtuzi. Ini uhtubi diikuti. Di fathah. Romi, Romiya, Qadaya, Ibnaya, Zaidiya. Paham ini ya? Maka ini semuanya ya setelahnya, ya setelah isim yang ditofahkan itu, ya setelah Romi, Qadha, Ibnai, Zaidi, fathahnya diikuti. Ada yang mengatakan ukhtir, dipilih. Watudhu mulia fihi walwawu wa'in. Ini bahasanya sorof ya. Jadi Alfiyah bin Malik ini isinya apa? Nahu dan sorof. Finnahi wa sorof. Ini lagi bahasa sorof ya. Watudhumul ya fihi. Ya-nya diidghamkan pada ya mutakallim. Romiyah tadi. Ibnayya. Ya. Walwawu dan wawu. Wawu pada jamak mutakar salim. Juga didhomkan pada ya, tentunya setelah wawunya dibalik. Mukhrijuya tadi kan mukhrijiyya atau mukhrijiyahum gitu kan. Tadi kan mukhrijuya ya, dibalik wawunya menjadi ya. Maka dilebur ya dengan ya menjadi apa? Aw mukhrijiyahum ya. Paham ini ya? Wa in ma qabla wa min dhumma faksirhu yahun. Adapun apabila apa yang sebelum wawunya dhammah, maka kasrahlah. Ya. Kasrahlah. Ya mukhrijiyah tadi kasrah. Yashul. Yahun yashul. Yani mudah sinutuk untuk diucapkan dengan itu. Sampai di sini paham gak nih? Yang pertama paham tadi ya. Kasrahlah. Akhir isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Apabila isim tersebut bukan mu'tal seperti ramin dan qadha, dan juga isim tersebut tidak seperti ibnain musanna zaidin jamak mutakal salim fadhi, maka ini semuanya ya setelahnya ya fathuha uhtudi, diikuti fathahnya ya. Fathahnya diikuti di fathah gitu ya mutakalimnya yang datang setelah ya ya tadi ya pada romi ibnain ya. Waktu dua mulia fihi, kemudian ya didhomkan pada ya mutakallim. Ya. Wawu juga didhomkan pada ya mutakallim. Wal wawu matumatu pada ya. Yang dimaksud dengan ya, ya akhir dari isim ataupun dari mudhaf itu. Fihi adapun ha ini kembali kepada ya mutakallim. Ya. Waktu dua mulia didhomkan ya dan wawu pada ya mutakallim. Tentunya kalau wawu setelah dibalik wawunya menjadi ya. Wa in ma qabla wa bin dhamma, kalau sebelum wawu jadi dhamma, faksirhu ma kali kasrah. Tanyakan mukhriju ya ya. Mukhrijuna diidhafahkan pada saya di bawah nunnya kan mukhriju ya. Mukhriju ya. Maka didhom di sini wawu kepada ya, tentunya enggak bisa didhom kecuali dibalik dulu wawunya menjadi ya. Baru mukhriju ya. Kata di sini kalau sebelum huruf wawunya ini di dhammah, maka dhammah diganti kasrah jadi mukhrijiyah gitu kan, aw mukhrijiyah ya. Faksirhu, maka kasrahlah yahun, dengan itu menjadi mudah pengucapannya. Kalau aw mukhrijiyah kan susah ya kan, kalau mukhrijiyah kan mudah ya. Paham enggak nih? Ada yang belum paham? Hasan paham? Saya lagi paham lagi ditekuk aja. Ada? Ya. Main, itu yang wabunya itu. Ya, ya sama masih nyambung. Jadi didhomkan ya padanya mutakallim. Kalau yang ibnayya, zaidiyya, wal wawu tentunya ketika marfu ya. Ya mutakallim salim marfu kan dengan wawu. Ya. Juga diidhamkan dengan ya mutakallim setelah dirubah wawunya menjadi ya. Mukhriju ya, jadi mukhriju ya dilebur di sini apa? Wawunya kepada ya, maka dirubah dulu. Mukhriju ya, tanya kan. Nah. Tapi wa in ma qabla waw, kalau sebelum wawunya dhamma, dhamma kan tadi kan mukhriju, maka dhammanya dikasrah. Mukhriju ya. Yahun, dengan itu mudah. Ya fi nutuk dalam pengucapannya. Paham ya? Ya kalau ini sudah dipahami, insyaallah caranya lebih mudah. Wa alifan sallim wa fil maqsuri an hudzailin qilabuha ya an hasan. Sallim alifan ya. Selamatkanlah alif, yakni tidak dirubah menjadi ya. Fi dar qadha qadaya ya. Wa fil maqsuri, dan pada si maqsur dinukil dari Hudzail, pembalikan alifnya menjadi ya. Ya, hasan itu khabar bagi mubtada. Ya. Inqilab wa ya'an hasan. Dinukil dari Hudzail bahwasanya pembalikan perubahan apa? Alif pada isim maksur kepada ya hasan itu bagus. Paham ini? Jadi kalau isim yang didhafahkan kepada ya mutakallim itu isim yang maksur, maka diselamatkan apa? Alifnya tidak dirubah, aso aso ya, gitu ya. Ah, pada isim maksur dinukil dari Hudzail, ya, bahwasanya membalik alifnya menjadi ya itu bagus. Ya, paham ini ya? Dan aso ya berarti ya. Jadi aso ya, dibalik alifnya menjadi ya, dilebur kan aso ya. Paham ini ya? Ya, kita lanjutkan. Anda sudah belajar sorof kan? Sudah pernah belajar sorof ya? Sampai di sini belum? Sudah. Ya, berarti ya insyaallah mudah kalau sudah. Yuksaru akhirul mudhafi ila ya'il mutakallim bi kasrah akhir isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Di sini ada tambahan faedah dari mu'alliqnya. I'lam anna laka fi ya'il mutakallim khamsata awjuh. Ketahuilah boleh bagimu pada ya mutakallim dengan 5 sisi. Al-awwalu yang pertama baqauha sakinah, dia tetap dalam keadaan sukun. Ghulami sukun. Ya. Wasani baqauha fathah maftuhah. Yang kedua, dia tetap dalam keadaan fathah. Ghulamiya. Ghulami, ghulamiya. Lugha yang ketiga, hazfuha ma'a baqail kasrati qablaha litadulla 'alayha. Hazfuha membuang apa? Ya-nya. Dengan menetapkan kasrah sebelum ya yang dibuang ini untuk menunjukkan ya yang dibuang. Ghulami gitu ya. Ghulami. Di kasrah untuk menunjukkan adanya ya yang dibuang. Aslinya ghulami. Yang keempat, qalbuha alifan, membalik ya-nya alif. Ba'da fathhi ma qablaha, setelah man fathah yang sebelumnya. Ghulama. Ya. Ghulama. Ya mana yang sama? Ya. Ghulama dibalik ya-nya, ya mutakallimnya menjadi apa? Alif, dan sebelumnya harokatnya dirubah menjadi fathah. Contoh ulama. Wal khamis yang kelima, hadfuha membuang alifnya. Ba'da qalbiha alifa, atau membuang ya mutakallim setelah dibalik menjadi alif. Wa ibqa'il fathah. Wa ibqa'ul fathah, dan menyisakan fathah untuk menunjukkan kepada ya yang sudah dirubah menjadi alif yang telah dibuang tadi. Ulama. Bisa apa? Berarti 5 sisi. Ghulami. Yang ghulamiya. Ghulami. Ghulama. Ghulama. Ha itu. Bisa dikiaskan yang lainnya. In lam yakun maksura. Di kasrah akhir. Isim yang didhafahkan kepada ya mutakallim. Selama dia bukan isim maksur. Apa isim maksur? Isim yang akhirnya alif lazimah. Yang sebelumnya fathah ya. Ini maksud dengan ucapan beliau maksuran wala manqusan, atau kita selesaikan dulu ya. In lam yakun maksura, selama isimnya bukan isim maksur, bukan pula manqus. Nah ini maksudnya, yang dimaksud dengan khususul manqus wal maksur. Ulangi, yang dimaksud dengan maksur dan manqus adalah khususu al-manqus wal maksur. Khususu. Jadi ini maksud dengan apa? Maksur dan manqus adalah khususu al-maksur, khususu al-manqus wal maksur. Tidak semua isim manqus, tidak semua isim maksur, tapi khususu al-manqus wal maksur. Isim maksur dan isim manqus yang khusus. Ya. Tidak semua apa? Isim maksur ataupun isim manqus. Tidak semua isim yang akhirnya alif ataupun ya, tidak. Khususu, yang khususnya. Dari mana ini diketahui? Biqorinatin tamtsiliyah. Dengan qorinah yang berupa contoh yang didatangkan. Sehingga dhabyun tidak masuk isim manqus. Saqiyun juga tidak masuk isim manqus. Apalagi dalwun juga tidak masuk isim manqus. Jadi yang dimaksud dengan apa? Manqus dan maksur, khususul manqus wal maksur. Ini diketahui dari qarinah tamtsiliyah, contoh yang dicontohkan oleh beliau nanti. Wala musannan, bukan pula musanna. Wala majmu'an jam'a salamatin li mudzakkarin, bukan pula jama' mudzakkar salim. Seperti apa contohnya? Isim mufrad. Ya, isim mufrad kalau dia didhafahkan kepada apa? Yang mutakallim, maka di kasrah. Kitabi, baiti. Wa jam'i taksir as-sahihain. Belum selesai ya. Seperti isim mufrad dan jamak taksir yang as-sahihain, yang keduanya sahih. Isim mufrad dan jamak taksir yang keduanya sahih. Maksudnya apa sahih? Bukan manqus, bukan pula maksur ya. Kemudian wa jam'i salamah. Ya, contohnya jelas. Mufrad yang sahih, baitun, baiti, raj, apa, hulam, hulami, jama taksir, kutub, kutubi, ya, ini jama taksir yang sahih. Wa jam'i salamah al-mulil mu'annas, ataupun jama' mu'annati salim, banat, banati. Ya. Wal mu'tal al-jari majru' as-sahih, dan juga mu'tal yang dia berjalan seperti sahih, ataupun yang berlangsung dia seperti isim yang sahih. Contoh, ya, contohnya sesuai dengan yang disebutkan di atas urutannya. Ghulam, ini contoh dia apa? Mufrad sahih, ya kan? Ghulami, ghilman, contoh apa? Jamak taksir yang sahih, ghilmani. Fatayat, contoh apa? Jamak mu'annats salim, fatayati. Ya. Kenapa tidak dikasih keterangan sahih mu'annats salim? Pada isim mufrad dan jamak taksir dikasih as-sahihain. Karena semua jamak mu'annats salim apa? Sahih. Ya. Dalwi, contoh dari apa? Dalwi dan dhabyi. Al-mu'tal al-jari majra as-sahih. Isim mu'tal yang dia berlangsung seperti isim yang sahih. Ya. Apa babitnya? Babitnya huwa ma'akhiruhu waw aw ya'un qablaha harfun sakin. Babitnya dalwi, babi adalah ma akhiruhu wawun aw ya'un qablaha harfun sakin. Apa yang dia akhirnya wawu atau ya, sebelumnya huruf sukun. Yang semisal sofun, sakyun dan yang lainnya. Itu seperti yang sahih, sehingga kalau didhafahkan kepada imam takalim dikasrah. Ya. Saqi, dalwi, babi, sofwi dan semisal itu. Nah, sampai sini paham nih? Nah, itu makna dari apa? Akhir ma'udhifa lilya iksir ma lam yakun mu'tallan karami wa qadha. Wa in kana mu'tallan, adapun kalau isim yang didhafahkan kepada ya ilmu takalim itu isimnya mu'tal, fa imma an yakuna maqsuran aw manqusa, maka bisa jadi dia isim yang maqsur ataupun manqus. Fa in kana manqusan, kalau dia isim yang manqus, udghimat ya'uhu fi ya'il mutakallim wa futihat ya'ul mutakallim. Adapun kalau isimnya isim manqus, maka ketika dia didhafahkan kepada ya'il mutakallim, maka udghimat ya'uhu, ya'nya isim manqus ini dilebur pada ya' mutakallim, sehingga jadilah huruf yang bertasydid. Ya, huruf yang bertasydid kan adalah ibarah dari dua huruf, yang satunya sukun, satunya berharokat, ya kan. Wa futihat ya'ul mutakallim, dan ya' mutakallimnya di fathah. Fataqul, sehingga engkau katakan ketika engkau idhafahkan qadhi kepada ya' qadhiya. Ya, qadhiya. Dilebur. Ya. Ya' dari isim manqus kepada ya' mutakallim, dan di fathah ya' mutakallimnya qadhiya. Raf'an wa nasban wa jarra. Baik ketika rafa', nasab dan jar. Ja'a qadhi, ra'aitu ja'a qadhiya. Ra'aitu qadhiya, marartu bi qadhiya. I'rabnya jelaskan. Ya, semua isim yang didhafahkan kepada yang mutakallim i'rabnya bagaimana? Dengan harakat yang ya, muqaddarah. Li syighalil mahal bi harakatil munasabah. Rafa'an wa nasban wa jarra. Wa kadzalika taf'alu bil musanna. Demikian pula yang kau perbuat pada isim musanna wa jam'il mudzakkar salim, dan juga jamak mudzakkar salim. Fi halatil jar wa nasab, ketika jar dan nasab. Ya, ini apa? Engkau lebur ya-nya kepada ya mutakallim, dan ya mutakallim di fathah. Contoh ra'aitu ghulamayya. Ini ghulamayni kan? Ghulamayni didhafahkan, dibuang nunnya. Jadi ghulamayya, kemudian diidghamkan jadi ghulamayya. Zaidiyya, tadi zaid apa? Zaiduna li misalkan. Didhafahkan maka dibuang apanya? Zaidin, bukan Zaidun, Zaidina li. Diidhafahkan menjadi Zaidi, kemudian dibuang lamnya. Dilebur ya kepada ya, sehingga jadilah Zaidiya. Wa marartu bi ghulamayya. Bi ghulamayya wa Zaidiya. Ya. Wal aslu asalnya bi ghulamaini li. Bi ghulamaini li wa Zaidina li, itu aslinya. Fahudhifatin nun, kau bisa menjadi ghulamayya dan Zaidiya. Prosesnya lihat, fahudhifatin nun, dibuang nunnya dari ghulamaini, sehingga jadilah ghulamai Zaidi, ya kan. Wallam lil idhafah, kemudian juga dibuang lamnya yang masuk pada yang mutakallim li, itu dibuang lamnya karena idhafah. Al mahdhuf lil idhafah wan nun, jadi yang dibuang karena sebab idhafah itu hanya nun. Adapun lam dibuang itu takhfifan, untuk takhfif. Ya. Thumma udghimatil ya fil ya, kemudiannya ya apa? Yang merupakan tanda jar, ya tanda jarnya mutanna dan jamak, dilebur pada ya mutakallim. Wa futihat ya ul mutakallim, kemudiannya mutakallimnya di fathah, sehingga jadilah apa? Ulamayya dan Zaidiya. Soalnya jelas ya. Jadi mutsanna dan jamak mudzakkar salim ketika mansub dan majrur dalam keadaan idhafahkan, maka bagaimana dilebur ya-nya kepada ya mutsakallim dan ya mutsakallim di fathah. Wa amma jam'ul mudzakkar salim, nah kalau rafa'nya bagaimana? Nah, tadi yang barusan kita lewatkan pembahasan kalau dia atau keduanya mansub dan majrur. Wa amma jam'ul mudzakkar salim fi halati rafa', adapun jamak mudzakkar salim ketika dia rafa', fataqulu fihi aidha, maka engkau katakan juga padanya ja'a zaidiyya, sama ya. Kalau jamak mudzakkar salim sama. Ya, dalam tiga keadaan rafa', nasab dan jar, yaitu dilebur ya-nya kepada ya. Ja'a zaidiyya. Ya. Ada khilaf terkait dengan i'rabnya. Ada yang mengatakan marfu' bi wawin muqaddarah. Zaidiyya ini marfu' dengan waw muqaddarah. Lita'adzuriha ma'al ya. Karena ta'adzur terhalang wawunya bersama ya, sehingga dibalik jadi ya. Ada yang mengatakan marfu' bi wawin muqaddarah lita'adzuriha ma'al ya. Ada juga yang mengatakan bil wawi al-munqalabah ya'an. Marfu' tanda rafa'nya wawu al-munqalabah ya'an. Wawu yang dibalik menjadi ya, itu tanda rafa'nya. Dan ini yang dipilih kata al-Hudhuri. Hah? Waqila bilwawi al-munqalabah ya'an. Waqila bilwawi al-munqalabah ya'an. Wahu al-mukhtar. Ini kata al-Hudhuri. Yang dipilih. Jadi marfu tanda rafa'nya apa? Ya yang dibalik, wawu yang dibalik menjadi ya. Kama taqul, sebagaimana engkau katakan. Fi halatin nasbi wal jar, ketika dia nasb dan jar. Wal aslu, ya. Jadi jamak mudzakkar salim ketika apa? Nasab, jar dan rafa'nya sama keadaannya. Asalnya ketika rafa' Zaidiyya, pada contoh kalimat ja'a Zaidiyya adalah Zaiduya. Ya kan? Zaiduna diidhafahkan kepada ya, dibuang nunnya kan? Jadi Zaiduya ataupun Zaiduna li, bisa dibuang nunnya kemudian dibuang lamnya, sehingga jadilah Zaiduya. Nah, lihat prosesnya. Ijtama'atil wawi wal ya, di sini berkumpul wawu dengan ya, Zaiduya. Wasubiqat ihdahuma bisukun, salah satunya yaitu apanya? Wawunya didahului oleh sukun. Zaidu ya. Ah, siapa mana yang didahului sukun? Ya-nya ya. Wasubiqat ihdahuma bisukun, salah satunya didahului oleh sukun, yaitu apa? Ya-nya. Didahului oleh sukun kan? Zaidu ya. Maka faqulibatil wawu ya'an, wawunya dibalik menjadi ya. Jadi apa? Zaiduya, ya kan? Thumma qulibatid dhammatu, kemudian dhammahnya yang ada pada dal dibalik menjadi kasrah li tashiha al-ya, agar ya-nya menjadi sahih. Sehingga Zaidiya. Fasara lafzu Zaidiya, sehingga jadilah lafadznya Zaidiya. Ini semisal ini awamukhrijiya. Tadinya awamukhrijuya. Awamukhrijuya dibalik wawunya menjadi ya. Kemudian harakat jimnya yang tadi dhammah menjadi apa? Kasrah. Awamukhrijiya. Awa mukhrijiyahum, i'rabnya bagaimana itu? Awa mukhrijiyahum. Hah? Siapa yang tahu i'rabnya? Awa mukhrijiyahum. I'rabnya bagaimana? Ya bisa dengan dua sisi. Sisi yang pertama, hum sebagai fa'il dari mukhriji. Sifat didhofahkan, meramal kan? Ya, nanti humnya fa'il sadda masadda al-khabar. Atau kalau di dalam syarah al-Bukhari di i'rab di situ mukhrijiyah sebagai khabar muqaddam, hum mubtada muakhar. Wa ammal musanna, paham ini? Jamak. Keadaannya sama ya kalau jamak sama salim, meskipun aslinya berbeda. Wa ammal musanna fi halati rafa', adapun musanna ketika dalam keadaan rafa', fataslam alifuhu aini. Fataslam alifuhu wa tuftah ya'ul mutakallim ba'dah. Maka taslam alifuhu, selamat alifnya. Wa tuftah ya'ul mutakallim ba'dah, dan di fathah ya mutakallim setelahnya. Zaidaya. Itu makna wa alif salim gitu ya, wa alifan salim. Jadi isim yang akhirnya alif, selamatkanlah alifnya. Di antaranya pada musanna. Zaidaya. Zaidaya. Wa ghulamaya inda jami'il Arab. Di sisi semua orang Arab. Seperti itu. Ya, jelas ya. Dengan alif ni apa? Anidhamma li'anah musanna. Wa amal maksur. Adapun isim maksur. Fal masyhur fi lughatil Arab. Maka yang masyhur menurut lughahnya orang Arab, ja'luhu kal musanna al marfu'. Maka yang masyhur isim maksur dijadikan seperti isim musanna yang marfu'. Yani apa? Dengan menyelamatkan alifnya. Fataqul 'asa 'asaya fata ya fata fataya. Wa nadara iskanuha ba'da al alif sedikit disukun ya'nya yang datang setelah alif. Ya. Fi qira'ati Nafi' seperti pada qira'ah Nafi' wa mahyayi wa mamati wa mahyayi wa mamati jarang. Nadar iskanuha jarang mensukun ya'nya setelah alif seperti pada qira'ah Nafi' wa mahyayi wa mamati. Kemudian juga nadar jarang juga kasruha mengkasruh ya'nya ba'da haslah alif. Pada qira'ah Al-A'masy wal Hasan Al-Basri dikatakan qawla hiya asayi. Ini jarang juga. Ada jarang. Ada yang asayi itu yang paling banyak, yang paling masyhur. Asayi itu juga datang jarang. Asayi itu juga datang jarang. Dengan mengkasrah ya'nya ala asal iltiqa'i sakinain. Kalau dikasrah berarti ini dibawa kepada hukum asal pertemuan dua sukun, itu dikasrah. Sedikit tambahan barangkali bermanfaat. Wahia dan dia ini al-kasr mengkasro ya itu muttarid fi lughati Bani Yarbu'. Mengkasro ya itu muttarid pada lughahnya Bani Yarbu'. Fil ya khusus pada ya al-mudhaf ilaiha jam'ul mudzakkar salim. Ya yang jamak mudzakkar salim diidhafahkan padanya. Itu bisa digiaskan. Pada lughahnya Bani Yarbu'. Wa alaihi dan di atasnya qira'ahnya Hamzah wal A'mash wa Yahya ibnu Wasab. Wa ma antum bimusrikhi. Wa ma antum bimusrikhi. Dengan mengkasrah ya-nya. Sudah tertulis? Belum. Wa hiya ay al-kasr muttarid. Mengkasrah ya mutakallim muttarid fi lughati Bani Yarbu' fil ya al-mudhafi ilaiha jam'ul mudzakkar salim. وعليه قراءة حمزة والأعمش ويحيى ابن وثب وما أنتم بمصرخية. إيه بمصرخية. مصرخية. إتو قراءة الأعمش. juga alif pada lada ya, dan juga alif pada ala yang dia datang sebagai isim. Fa innal jami' ittafaqu ala qalbiha ayat ini, bukan belum yang qalb dia. Wa Huzail, kemudian wa Huzail taqlibu alifahu ya'an wa tudghimuha fi ya'il mutakallim wa taftahu ya'al mutakallim fa taqulu 'asiya. Sedangkan orang-orang Huzail pada isim maksur yang diidhafahkan kepada yang mutakallim, mereka membalik alifnya, alif maksurnya menjadi ya, kemudian melebur ya-nya kepada yang mutakallim, wa taftah dan menfathah ya mutakallimnya, sehingga mereka membacanya asayya, asayya. Wa minhu qawluh, di antara contohnya ucapan penyair, sabaqu hawayya wa a'naqu li hawahumu fatukhrimu wa likulli janbin masra'u. Di sini hawaya, tanya hawaya, ya kan? Hawaya, si maksur akhirnya hawa, yudhafakan kepada yang mutakallim, maka lughahnya mereka membalik alifnya menjadi ya, kemudian dilebur kepada yang mutakallim, sehingga jadilah hawaya. Sabaku, mereka anak-anakku, sabaku, mendahului, ya, hawaya, hawa, ya, keinginanku. Dia orang tuanya ingin agar anaknya panjang umur, tapi mereka mendahului keinginannya, meninggal, mati. Wa anaku li hawahum, dan mereka anaku li hawahum, maksudnya anaku halaku jami'an, binasa semuanya karena penyakit taun. Anaku li hawahum, atau di sini juga ada satu yang akan disebutkan, ada beda. Kalau di sini badaru sara'u, bersegera menuju hawa mereka. Fatukhrimu, maka mereka pun tukhrimu. Sebutkan di sini maknanya ustusilu wa afnathum almaniyah, dihabiskan oleh, dihabisi oleh kematian. Walikulli janbin masra, dan setiap lambung ada tempat atau waktu meninggalnya. Yaqulu inna haula alaulad sabaqu, sunya mereka anak-anak sabaqu ma arghabu fih, mendahului apa yang aku inginkan, telah mendahului dari apa yang aku inginkan untuk mereka. Wa ahras alaih wa huwa baqa'uhum, yaitu yang aku inginkan dari mereka adalah mereka agar panjang umur. Wa badaru musli'ina, maka ternyata mereka bersegera ila ma yahwaunahu, kepada sesuatu yang mereka inginkan. Fa yarghabuna fih, dan cintai, itu al-maut. Wa ja'alahu hawalahum min babi al-musyakalah, dan dia penyair menjadikan itu sebagai hawa bagi mereka, kematian itu dijadikan sebagai hawa bagi anak-anaknya. Min babi al-musyakalah, untuk menyelaraskan yang sebelumnya. Hawaya ni hawahum. Walaysa al-maut mukhtasan bihim, dan tidaklah kematian dikhususkan atas mereka. Wa innama huwa amrun yulaqihi kullu insan. Fal hasil, hasilnya, simpulannya, anna ya al-mutakallim tuftahu ma'al manqus. Ya mutakallim di fathah bersama ya al-manqus. Karamiyya wal maqsur ka'asaya, wal musanna ka'gulamaya, raf'an ketika marfu', iya, atau ketika apa, majrur mansub dengan apa, dilebur ya'nya kepada ya mutakallim. Lima khalaqta, lima apa, mana anta sudan, apa, ma mana anta sudi lima khalaqtu biyadayya. Wa gulamayya nasban wa jarra, iya, nasban wa jarra. Kemudian wa jam'al mudzakkar salim ka zaidiyya, ka zaidiyya raf'an wa nasban wa jarra. Iya, insyaallah ini jelas ya. Disebutin di sini catatan kaki, wa illatu fathiha al huruf min iltiqa, min iltiqai sakinain, wa illa fal asl at-taskin. Alasan di fathahnya ya karena melarikan diri dari pertemuan sukun. Zaidiyah, kalau Zaidiyah kan susah tuh. Tadi yang saya sebutin juga di sini ada, nanti tinggal baca ya penjelasannya tentang lughah yang lain pada isim maksur yang diidhafahkan kepada yang mutakallim, boleh sukun, boleh kasrah, tapi itu jarang. Di sini disebutkan i'rabnya, kita baca saja ya i'rabnya. Memang ada sedikit perbedaan. Kalau di sini disebutkan Fadhi, zi itu isim syarah, mubtada awal, mubtada yang pertama. Jami'uha, jami' itu taukid bagi isim syarah. Yang lain mengatakan itu mubtada tsani, kalau salah al-hudhuri. Kemudian jami' mudhafha mudhafun ilaih, al-ya mubtada tsanin. Ya mubtada yang kedua, yang lain mengatakan mubtada yang ketiga. Kemudian ba'd dharfun, dharf mabni 'ala dhamm, mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin, pada mahalli nasb muta'alliq bi mahdhuf, berkait dengan sesuatu yang mahdhuf sebagai hal. Ya, fa dhi jami'uha al-ya, berarti hal riya. Ya, ba'du yani ba'duha, ba'daha maksudnya. Kemudian fathuha, fath mubtada tsalits, tadi juga mengatakan mubtada yang keempat. وفاتح مضاف فضمير مضاف إليه احتذي فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفعل ضمير مصدر فيه جواز أن تقدره هو يعود إلى فتح فتح واحتذي فتحانيا ديكوتي وجملة الفعل ونائب الفعل مكا جملة فعل ونائب الفعل يتبه احتذي في محل رفع خبر المبتدا الثالث pada mahalnya rafa khabar bagi mubtada yang ketiga. Khabar bagi apa? Mubtada yang ketiga mana? Fatah. Ya kan? Fatah mubtada yang ketiga. Ya. Wa jumlatul mubtada atsalits, kemudian jumlah dari mubtada yang ketiga fathuha dan uhtudhi. Wa khabaruhu pada mahalnya rafa khabar bagi mubtada yang kedua, itu apa? Al-ya. Wa jumlatul mubtada tsani, dan jumlah mubtada yang kedua khabaruhu, dan khabarnya pada mahalnya rafa khabar bagi mubtada yang pertama gitu. Kalau fathuha tudzi itu mubtada kan, wahtudzi fathuha mubtada yang ketiga tadi, wahtudzi jumlah apa? Fi'liyah pada mahalnya rafa khabar. Mana robitnya di sini? Fathuha uhtudzi, dhamir uhtudzi ya. Huwa kembali kepada apa? Fatih. Kemudian kalau ya anda jadikan mubtada, mana rabitnya? Al ya ba'du fathuha uhtudhi. Ha. Ya. Kemudian kalau anda jadikan kalau zi sekarang ya. Kalau boleh juga anda jadikan jami' mubtada juga. Ya. Kalau misalkan anda jadikan jami' di sini sebagai mubtada yang kedua, mana robitnya jami'? Jami'uha al-ya ba'd. Ba'duha itu ya, ini buang. Ya. Kemudian zi mubtada. Robitnya mana? Fazi. Ya jami'uha itu. Fazi jami'uha. Ha itu. Maka ini jami'uha seluruhnya, gitu kan? Iya kan? Fazi jami'uha. Maka ini seluruhnya. Ha kembali kepada zi. Mana yang ini? Syekh Hamam. Paham ya? Yang setelahnya ya, jami'uha al-ya gitu. Ba'duha ya. Jadi jumlah dari mubtada yang ketiga dengan khobarnya itu khobar bagi jami'uha, berarti mubtada yang ketiganya kan apa? Al-ya. Khobarnya al-ya mana? Ya. Ba'duha itu ya. Al-ya ba'duha. Ataupun dia dhorof dia ya. Khobarnya al-ya itu fathuha uhtudhi itu. Berarti jumlah ini mubtada yang ketiga dengan khabarnya pada mahalnya rafa khabar dari jami'uha mubtada tsani. Terus kayak gitu berurutan lah. Kalau terjemah sih ya yang kira-kira bisa dipahami lah. Dari mana nih? Fadhi, maka ini semuanya. Ini semuanya ya setelahnya fathahnya diikuti sudah. Iya kan? Fathanya ya mutakallim maksudnya diikuti. Ini semua kembali ke mana? Kiromi, Qodha, Ibnain, Zaidin, semuanya. Ya. Setelahnya, setelah isim-isim ini, gitu loh. Setelah Kiromi, Qodha, fathahnya ya mutakallim diikuti sudah. Seperti disebutkan di sini wanadaru iskanuha ba'dal alifi fi qira'ati nafi' liqouli ta'ala wa mahyai kama dzakara ibnu hisyam fi awdahi masalik qultu ala khilafin anhu dzikruhu fi nashr wa qad qala al-a'mash al-hasan hiya 'asayi bi kasri al-ya kama fi awdahi masalik wa qala wa mutarrid fi lughati bani arbu' fi al-ya al-mudaf ilayha jam'u dzakar salim 'alayhi ghadhi hamzah li musrikhiyya fa dzakara mithlahu fi nashr. Sebutkan misalnya dalam kitab An-Nashr. Thumma qala nasu ala dhalika qutrub wa jazah wa al-farra wa imam al-lughah wa al-nahwi wa al-qiraah Abu Amr ibn al-Ala wa qala al-Qasim ibn Ma'in al-nahwi hiya suwab wa la'ibrata biqawli az-zamakhshari wa ghairihi mimman bu'afaha aw lahanaha. Jadi ada yang tidak setuju dengan bahasa tadi timus rekhiy itu ya. Kemudian fa inna qira'ah sahih, itu qira'ah yang sahih. Ijtama'at fiha al-arkan ats-tsalatsa, terkumpul badannya tiga rukun qira'ah yang apa, tiga rukun qira'ah. Wa qara'a biha aidan Yahya ibn Wasad, Sulaiman ibn Mihran al-Amash wa Hamran ibn A'yun wa jama'ah min at-tabi'in wa qiyasuha fi an-nahwi sahih. Secara kias juga sahih. Fadzalika anna al-ya al-ula, ini demikian karena ia yang pertama, wa huwa al-ya al-jama', itu ya al-jama' jarat majra sahih, berlangsung pada tempatnya huruf yang sahih, li ajli al-idgham, karena idgham. Fadakhalat sakinah, kemudian masuk sukun 'alaiha, padanya. Ya ul-idhafah. Fadakhalat sakinatan 'alaiha ya ul-idhafah, kemudian masuk dalam keadaan sukun, masuk padanya ya idhafah dalam keadaan sukun. Wa hurikat, kemudian diharakati dengan kasrah alal asl, sesuai dengan asl fi ijtima'i sakinain. Wa hadhi al-lughah baqiyah syai'ah zai'ah fi afahi aktsarin nas ila al-yawm wa yaquluna ma fihi. Ya. Af'alu kadza. Wa yadhiqunaha fi kulli ya'at al-idhafah al-mulghum fiha wa yaquluna ma 'alayhi minki. Ya, wala amruka ilayyi wa ba'dhum yubalighu fi kasratiha hatta tasir ya'an intaha 'anil nashr qultu wal arkana thalatha allati dzakara al-Qasim ibn Ma'in hiya muwafaqatu rasmi al-mushaf muwafaqatu an-nahwi al-isnad as-sahih lil qira'ah. Kalau asmal khamsah bagaimana idhafahnya kepada yang mutakallim? Abuk, abi, apa lagi? Akhuk, akhi, terus hami, terus dhi, apa? Dhi, ya, ataupun dhiya berarti. Kemudian satu lagi apa? Kalau fam jadi apa? Fiyya. Iya kan, fiyya. Kalau fiyya atau fami. Ya. Insyaallah kita cek lagi nanti. Kemudian wa hadza ma'na qawluhu fa dhi jami'uha al-ya ba'du fathha tudhi. Ini makna dari ucapan an-nazim fa dhi jami'uha al-ya ba'du fathha tudhi. Wa ashara bi qawlihi wa tudghamu ila anna al-wawa fi jam' al-mudhakkar salim wal ya fi al-manqus wa jam' al-mudhakkar salim wal muthanna tudgham fi ya al-mutakallim. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa tudgham kepada bahwasanya wawu pada jamak mudhakkar salim dan ya pada isim manqus dan jamak mudhakkar salim dan muthanna tudgham fi ya al-mutakallim, diidghamkan pada ya mutakallim. Hanya saja tadi wawu pada jamak mudhakkar salim sebelum diidgham dirubah dulu menjadi iya. Iya. Wa syara bi qawlihi wa in ma qabla wawin dhumma, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa in ma qabla wawin dhumma, apabila apa yang sebelum wawunya di dhamma. Ini mengisyaratkan kepada anna ma qabla wawil jama', bahwasanya apa yang sebelum wawu jama'ah ini dhamma, apabila huruf yang sebelum wawu jama'ah ini in dhamma dhamma inda wujudil waw, ketika ada wawunya yajibu kasruhu, maka dia wajib untuk dikasrah. Inda qalbiha ya'an, ketika wawunya dibalik menjadi ya tadi kan, mukhrijuya. Wawunya dibalik jadi ya mukhrijuya, maka dhammah juga diganti dengan apa? Kasrah. Hai itu makna ucapan an-nadhi. Apa tadi? Wa in ma qabla wawin dhamma faksirhu yahun. Apabila huruf yang sebelum waw jamaah itu dhammah, maka kasrahlah huruf tersebut. Gantilah dhammahnya menjadi kasrah. Ya, ketika wawunya dibalik menjadi ya. Tujuannya apa? Litas lamal ya, agar ya-nya selamat. Ya. Fa in lam yandham, adapun kalau huruf sebelum wawu jamaah ini bukan dhammah, selain dhammah, balin fatah, bahkan fathah, baqiya ala fathih, maka dia ditetapkan di atas fathahnya. Tidak diganti menjadi apa? Kasrah. Contoh mustafauna. Mustafauna. Ya. Fatakul, maka diidhafahkan mustafayya. Gitu. Bukan apa? Mustafiyya, bukan. Mustafayya. Ditetapkan apa? Fathahnya ya. Mustafauna. Di situ ya-nya ataupun wawunya dibalik menjadi ya. Dilebur kepada ya mutakallim. Kemudian ditetapkan harokat sebelum apa? Ya-nya. Karena bukan dhammah. Ya, mustafayya. Wa asyara biqaulihi wa alifan salim. Dan beliau mengisyaratkan kepada ucapannya. Atau dengan ucapannya wa alifan salim. Alif selamatkanlah. Ila anna ma kana akhiru alifan. Kepada bahwasanya. Ya Allah. Isim yang didhafahkan yang akhirnya alif. Seperti mufanna. Tasim maksur. La tuqlabu alifuh. Alifnya tidak dibalik menjadi ya. Tidak diganti dengan ya. Bal taslam. Bahkan selamat alifnya. Fatakul ulamaya wa asaya. Wa asyara biqaulih. Dan dia juga mengisyaratkan dengan ucapannya. Fil maksur wa fil maksur. Illa anna Hudzail, wa fil maqsur, ini mengisyaratkan kepada bahwasanya orang-orang Hudzail taqlibu alif al-maqsur khasah. Ya, membalik alif maqsur saja. Adapun alif al-mustana tidak. Contoh asayya. Ya. Wa amma ma'ada hadhil arba'ah, adapun selain yang empat ini sebutkan di sini, ma'ada hadhil arba'ata huwa arba'atun ukhra. Selain empat ini adalah empat yang lain. Ya, wa amma ma'ada hadhil arba'ah, ini mengisyaratkan kemana? Hah? Maksur terus? Manqus terus? Apa? Musanna terus? Apa? Jamu dzakar salim yang secara umum ya. Jamu dzakar salim ya. Disebutkan di sini ma'ada hadhil arba'ah, selain empat ini, yaitu empat yang lain. Yang pertama al-mufrad as-sahih al-akhir, mufrad yang sahih akhirnya seperti ulam. Wa thaniha, yang kedua jamu taksir as-sahih al-akhir, jamu taksir yang sahih akhirnya seperti ilman. Wa thalithuha, yang ketiga al-mufrad al-mu'tal, mufrad mu'tal asy-syabih bis-sahih, yang diserupakan dengan sahih. Ini juga disebutkan babitnya, wa huwa ma akhiruhu waw aw ya sakin ma qablaha anahu dhabyun wa dalwun. Wa rabi'uha, yang keempat jamul manati salim kafatayat. Ya, ini sudah dilewatkan ini. Wa ma ma'ada hadhil arba'ah fa yajuzu fil ya, selain empat ini yaitu empat yang lain, boleh pada ya-nya ma'ahu al fathu wa taskin, untuk di fathah ataupun di sukun. Ghulamiya, boleh ghulami. Adapun empat yang sudah lewat, wajib apa? Ya-nya difat fathah. Seperti pada isim maksur, isim maksur apa tadi? Contohnya, asoya. Kemudian pada isim apa lagi? Musanna contohnya? Ya. Hula maya. Kemudian jama apa? Mutakar salim contohnya? Zaidiyah, difathah juga. Satu lagi, apa yang belum disebut? Isim manqus ya. Ramiya ya. Mesti di apa? Fathah ya-nya. Kenapa? Li at-takhallus min iltiqa'i sakinaini. Adapun pada selain empat itu empat yang lain. Ya. Yang barusan disebutkan isim mufrad yang sahih al-akhir, juga jamak taksir yang sahih al-akhir, kemudian juga mufrad mu'tal yang menyerupai yang sahih, dan jamak menuju salim, maka pada ya-nya boleh dengan dua sisi, boleh disukun, boleh di fathah. Selesai ya pembahasan dari al-mudhaf ila ya'il mutakallim, ringkas. Insyaallah ini mudah dihafalnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Mana? Mukhriju ya. Mana yang ditanyakan? Merubahnya mana dulu? Wawunya dulu kepada ya atau harokatnya maksudnya? Iya, yang dirubah itu dulu. Wawunya dulu. Tadi kan disebutkan wawunya dulu. Jadi salah satu huruf illah tadi yang disukun dirubah menjadi ya. Yang didahului oleh sukun atau yang mendahului sukun? Bukan mendahului sukun. Huruf yang disukun dirubah menjadi ya. Kemudian setelah itu harokat sebelumnya yang dhamma dikasrahkan karena menyesuaikan dengan ya, gitu kan. Mirip dengan ini juga pembahasan itu. Mahwiyah, ya kan? Maqasidun nahwi biha mahwiyah, itu wazannya apa? Maf'ulah kan, aslinya apa berarti? Mahwuyah, mahwuyah, jadi wawu. Mahwuyah. Di situ ada wawu sukun kan? Setelahnya ya, ada ya yang berharokat, kemudian sebelumnya wawu sukun, maka wawu sukunnya diganti apa? Iya, dilebur jadi mahbuyah. Setelah itu wawunya untuk menyesuaikan dengan ya dengan surah mahbuyah kan itu. Mirip ya? Mahbuyah, manfiyah, manhiyah, ya sama itu. Manhuyah, manfuyah tadinya. Yang lain? Kalau tidak ada, kita manfaatkan untuk belajar saja ya. Nanti berikutnya pembahasan tentang i'malul masdar, amalannya masdar. Gimana? Yaki ada yang belum paham Ki? Paham? Mana? Halaman berapa? 81. Apa? Oh, ta'liq nomor? Nomor 2. Oh. Nomor 2 belum dibaca itu ya? Oh, ya belum dibaca itu ya? Iya, ada ta'liq di sini. Catatan kaki, tambahan faedah ya. Wa baqiya naw'un minal asma' wa huwa ma akhiruhu ya'un musyaddadah, masih ada lain, masih ada yang tersisa ya. Wa baqiya naw'un, masih tersisa satu macam dari isim-isim yang diidhofahkan, yang berbeda dari apa yang telah dilewatkan. Wa huwa ma akhiruhu ya'un musyaddadah, yaitu isim yang akhirnya ya yang bertasydid, kursi ya. Wa bunai, tasghirnya ibn. Fahadha an-naw' min al-mu'tal asy-syabih bis-sahih, maka macam ini tergolong isim yang mu'tal yang menyerupai sahih, yaitu apa? Jadi kasrah juga ya, kursiyyi ya, kemudian bunayyi, berarti itu kan ya. Karena kalau kita dapati, kalau kita perhatikan kursiyyi ya, kursiyyi itu kursiyyi bagaimana, persis dengan yang tadi kan babyun. Ya kan? Dhabiyun, dalwun. Kursiyyi, ya di situ double kan? Berarti kan sebelumnya sukun, sebelumnya setelahnya kasrah, sama dengan dalwun. Apa tadi? Dhabiyun, saqiyun, sama. Ya. Ini masuknya ke apa? Al-mu'tal asy-syabih bi sahih. Ya, isim-isim yang akhirnya ya musyaddadah itu tergolong kepada al-mu'tal asy-syabih bi sahih. Dikasrah dia ketika didhafahkan. Kursiyyi, bunayyi. Hada kursiyyi gitu kan. Apa lagi? Ishtaraitu atau bukan ishtaraitu? Apa? Tarahtu kursiyyi, saya lempar kursi saya. Terus apa lagi? Nadartu ila kursiyyi. Dikasrah semua. Ya, i'rabnya dengan harakah muqaddarah. Demikian pula bunayyi ya. Wa idza adaftahu ila ya'il mutakallim Kalau engkau idhofahkan isim-isim yang seperti ini, yang musyaddadah akhirnya kepada yang mutakallim, maka engkau katakan kursiyyi bunayyi bi thalath ya'at, dengan tiga iya, ya kursiyyi, ya bunayyi, betul? Berapa ya-nya? Tiga, ya kursi yang ditasyir itu dua, kemudian setelahnya yang mutakallim tiga. Wa yajuzu laka ibqa'ul ya'at ats-tsalats, boleh pula bagimu untuk menetapkan ya yang tiga ini. Wa hadzu ihdahinna, ihdahunna, ataupun engkau buang salah satunya. Wa qad dzakara al-qaum anna al-wajh tsani wa huwa hadzu ihda al-ya'at li tawalli al-amsal wajib la yajuzu ghairuh. Sebagian kaum ada yang menyebutkan bahwasanya sisi yang kedua, apa sisi yang kedua? Membuang salah satu dari tiga ini, tiga ya ini. Wa huwa hadzu ihdal ya'at li tawalli al-amsal, yaitu membuang salah satu dari tiga ya karena tawalli al-amsal, tiga huruf datang berturut-turut. Wajib, sebagian menyebutkan itu wajib. Ya. Sisi yang kedua tadi membuang salah satu ya-nya itu wajib katanya. La yajuzu ghairuh, tidak boleh selainnya. Walaisa madzhabu ilaihi bisadid, hanya saja pendapat mereka tidak tepat. Kenapa? Li'anna tawalli al-amsal yujiz wa la yujib, karena datangnya tiga huruf yang berturut-turut itu membolehkan pembuangan, tidak mewajibkan apa? Pembuangan. Wali anna qad warada baqau thalathil ya'at fi qawli Umayyah ibn Abi Salt yadhkur qissata Ibrahim al-Khalil wa hammahu bidhabah ibnihi, dan juga karena telah datang tetapnya tiga ya pada ucapan Umayyah ibn Abi Salt, yang beliau sedang menyebutkan kisahnya Ibrahim al-Khalil dan ham tekadnya untuk menyembelih anaknya. Ya bunayya, lihat ya bunayyi, ya berarti ya kan, ya bunayyi, ditetapkan di sini tiga ianya. Inni nazartuka lillahi, inni nazartuka lillahi syahidan fasbir fidan laka khali, ya. Di sini saja mana bunayyi, antum cek mufradatnya, anak baru baca sekarang ini. Syahidan itu maknanya apa? Ya. Fasbir, sabarlah kau sebagai fidan, tebusan bagimu. Khali, paman saya. Kita buka lagi. Jadi bagaimana kalau dibuang salah satu ya-nya? Dibuang salah satunya boleh. Bisa kursi gitu ya. Kursi, ya kursi. Jadi bagaimana bacanya? Kursi gitu ya. Kursiyi tanpa ya, kursiyi. Kursiyi dibuang ya mutakallim jadi kursiyi. Kalau yang dibuang salah satu ya yang dobelnya jadi apa? Kursiyi gitu ya. Salah satunya muhim. Kalau yang dibuang ya mutakallimnya jadi kursiyi. Kalau yang dibuang salah satu ya yang dobelnya tadi berarti kursiyi. Yang ringan mana? Kursiyi itu mungkin ya. Kursiyi. Bunayi, ya itu lebih ringan daripada bunayi. Ya, sampai. Masih ada yang lain? Kalau tadi bagaimana tadi? Mustafaya membedakan dengan yang musanna, yang mansub dan majrurnya, sama atau beda? Sama ya. Kalau musananya ya, kalau rofa baru beda. Ya, Mustafa ya. Tapi kalau mansub, majrur sama ya. Ya, dilanjutkan. Setoran idhofah saja biar mungkin. Ma apanya? Oh iya. Itu ada berapa ini? Iya. Di kasro. Iya, ya ini bisa dikiaskan. Nanti kita cek lagi, anak lupa. Hanya baca-baca saja, cuma lupa nyatet gitu. Penjelasan tentang yang tadi, insyaallah kita susulkan.